Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Ma'mar, telah menghabarkan kepada kami Abu Ma'mar. Abu Ma'mar namanya adalah Abdullah ibnu Amr ibni Abil Hajjaj At-Tamimi. Abu Ma'mar namanya adalah Abdullah ibnu Amr ibni Abil Hajjaj At-Tamimi. Siqatun sabtun. Rumiya bil qadari. Qala haddatsana Abdul Waris, telah mengabarkan kepada kami Abdul Waris. Abdul Waris di sini adalah Abdul Waris ibni Sa'id. Abdul Waris ibnu Sa'id ibni Zakwan. Al-Anbari, Al-Anbari, menggunakan ain, ain, nun, ba, ra. Al-Anbari maulahum. Kunyah beliau adalah Abu Ubaidah. Siqatun sabtun. Siqatun sabtun. Rumiya bil qadari. Walam yasbut anhu. Rumiya bil qadari walam yasbut anhu. Baik. Untuk Abdul Waris barakallahu fikum, beliau adalah rawi yang siqah, sabit. Namun ada sebagian pihak yang menuduh beliau memiliki pemikiran qadariyah. Namun ternyata hal itu tidak benar. Ya, tidak tepat. Tidak sabit beliau memiliki ideologi yang demikian. Barakallahu fikum. Sehingga tidak pantas dikatakan beliau qadari. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari sini barakallahu fikum, terkait dengan menyematkan kepada seorang rawi, ya, menisbahkan kepada dia tentang sebuah kebidahan, barakallahu fikum, itu ada yang sabit, ada yang khairu sabit. Ya, ada yang benar, ada yang sah, yang salah. Barakallahu fikum. Sehingga harus benar-benar diteliti dengan seksama. Barakallahu fikum. Tidak bergampang-gampangan untuk menyatakan dia itu qadari atau syi'i atau barakallahu fikum mu'tazili atau yang semisal dengannya, kecuali dengan bukti dan data yang konkret dan akurat. Barakallahu fikum. Iya. Dan di sini Al-Hafidz menyatakan barakallahu fikum, tuduhan-tuduhan tersebut tidak ada yang benar terkait dengan Abdul Waris. Adapun untuk Abu Ma'mar, beliau tidak memberikan komentar tadi. Beliau hanya mengatakan rumiya bil qadari. Beliau tidak memberikan komentar walam yasbut, menunjukkan memang ada pemikiran qadariyah pada beliau. Namun secara global beliau adalah rawi yang thiqah. Qala haddatsana Abdul Aziz. Abdul Aziz di sini adalah Abdul Aziz Ibnu Suhaib. Sad ha ya ba. Abdul Aziz Ibnu Suhaib Al-Bunani. Siqatun. Barakallahu fikum. An Anas. Anas bin Malik, sahabiyun jalil al-Ansari, barakallahu fikum. Qala, Anas mengatakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi ketika mendatangi kota Madinah, itu pertama kali, barakallahu fikum, beliau mendatangi kota Madinah, itu kira-kira tahun berapa Hijriah beliau mendatangi kota Madinah? Berapa Hijriah? Syamsu. Tahun berapa Hijriah Nabi mendatangi kota Madinah? Hah? Satu Hijriah? Tahu dari mana antum? Pernah ke sana? Taib, ahsanta. Iya. Satu Hijriah. Karena barakallahu fikum, kalender Hijriah itu dimulai pertama kali Rasul hijrah ke Madinah. Ya, itulah dimulainya kalender Hijriah. Pak Ikhwan ya, itu ketika beliau pertama kali mendatangi kota Madinah. Sehingga bisa dikatakan beliau pertama kali mendatangi kota Madinah yaitu pada saat bulan barakallahu fi atau tahun Hijriah yang pertama. Baik, ahsanta. Walaisa lahu khadim. Dalam keadaan beliau tidak memiliki pembantu sama sekali. Baru datang. Iya. Dan memang orang-orang Mekah mempersyaratkan bagi mereka-mereka yang ingin kabur dari Mekah, enggak boleh bawa barang banyak-banyak. Cukup sebatas bekal saja. Paham Ikhwan ya? Adapun harta-harta yang lain harus diikhlaskan. Iya, untuk orang-orang Mekah. Silakan kalau mau kabur, mau pergi dari Mekah. Itu untuk sebagian pihak. Iya. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mereka biarkan. Iya. Bahkan mereka berencana untuk menghabisi nyawa beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi beliau untuk lolos dari pagar betis. Subhanallah. Jadi rumah Rasul itu di pagar betis, barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk tayyib menjaga jangan sampai Rasul kabur, ya. Kalau dengan hitungan manusia sulit, namanya pagar betis itu rapet gitu ya, enggak ada celah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Rasul, pada saat itu mereka tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu mukjizat beliau. Sehingga beliau lewat, iya, enggak terlihat oleh mereka dengan tenang dan santai. Barakallahu fikum. Sehingga ketika beliau sampai di Madinah, ya nggak punya apa-apa. Iya, baik. Apalagi yang namanya pembantu. Barakallahu fikum. Fa akhadha Abu Thalhah biyadi. Maka Abu Thalhah pun mengambil tanganku. Fantalaqa bi, dan membawa aku. Hatta adkhalani 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau memasukkan aku untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kira-kira hubungan Anas dan Abu Thalhah ini apa? Tetangga, teman sejawat, atau apa? Abdullah. Hubungan Abu Thalhah dengan Anas bin Malik apa, Abdullah? Teman, tetangga, paman, kakak, adik, kok berani-beraninya menggiret Anas bin Malik terus langsung dimasukkan menemui Nabi? Itu bukan orang sembarangan, mesti ada hubungan. Hah? Siapa yang anak tiri? Abu Thalhah. Itu jawaban langsung atau ada bocoran? Langsung. Iya, siapa yang anak tiri? Anas. Terus yang bapak tiri? Siapa? Loh. Siapa? Loh, kok ragu? Saya butuh jawaban yang yakin. Ahmad Patoni, udah kecil paling belakang. Hah, maju ke depan Ahmad. Sini Ahmad. Oh, ini. Kecil tuh di depan Ahmad. Iya. Kolansuanya mana Ahmad? Allah musta'an. Iya. Lain kali pakai kolansua ya Ahmad. Iya. Apa hubungan Abu Thalhah dengan Anas? Siapa yang bapak tiri? Abu Thalhah, Anas, anak tiri. Terus ibunya siapa? Hah? Ummu Sulaim. Taib, ahsanta. Iya. Sehingga Abu Thalhah ini adalah ayah tirinya Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Sehingga wajar kalau beliau menggeret Anas dan membawanya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah seperti ayahnya sendiri. Faqala, dan Abu Thalhah mengatakan, "Ya Nabi Allah, inna Anasan gulamun kayyisun labibun." Wahai Nabiullah, Anas ini adalah seorang anak yang kayyis. Kayyis ay mutayaqqidun. Mutayaqqidun. Aqilun. Mulazimun lil amri. La yafirru minhu. Kayyis itu maknanya adalah mutayaqqid, orang yang cekatan, ya, barakallahu fikum, orang yang teliti. Jadi dia itu orang yang sigap, tangkap, barakallahu fikum. Enggak orang yang lalai gitu ya, tapi benar-benar selalu dalam keadaan aktif. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian aqil, dia juga menggunakan akalnya. Mulazimun lil amri, senantiasa mengerjakan perintah. La yafirru minhu, dan tidak pernah lari darinya. Barakallahu fiik. Itu karakter Anas bin Malik. Labibun, ditambah lagi cerdas. Ya. Itu promosinya Abu Thalhah tentang anak tirinya. Rasul, ini loh Anas. Ya. Ini anak yang siaga, cekatan, tayyib, kemudian pinter, ya, barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, dia selalu berusaha untuk mengerjakan perintah sebaik-baiknya. Fal yakhdimka, hendaknya anak ini bisa menjadi pembantu Anda. Barakallahu fikum. Qala, Anas mengatakan, fakhadamtuhu fis safari wal hadari, maka aku pun membantu beliau dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan hadir mukim. Barakallahu fikum. Maqdamahu al-Madinah, semenjak beliau mendatangi kota Madinah. Jadi langsung. Iya. Enggak make tunda menunda. Barakallahu fikum. Ketika dibawa oleh ayah tirinya, diminta untuk menjadi pembantunya Rasul, langsung diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau diwafatkan. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga berapa tahun kira-kira Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Berapa tahun? Berapa tahun? Abdullah. 10 tahun. Iya. 10 tahun apa 13 tahun? Berapa tahun? Ridwan? 10 tahun. Tayyib. Barakallahu fikum. Iya. Dikarenakan jarak Rasul dakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian untuk beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Barakallahu fikum. Sehingga selama itu Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Barakallahu fikum. Itu waktu yang lama, awet. Iya. Ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza hakadha. Selama itu, kata Anas, selama 10 tahun itu, Rasul tidak pernah mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang aku lakukan, kenapa kamu melakukan yang demikian dengan cara yang demikian. Apa maksudnya, Ikhwan? Jadi selama 10 tahun Rasul itu enggak pernah komentar, iya, tentang hasil kerjanya Anas bin Malik. Padahal antum tahu sendiri usia beliau saat itu masih muda. Iya. Barakallahu fikum. Masih puluhan tahun. Ya, masih belasan tahun. Ya, biasa yang anak-anak umur segini biasanya tentunya dalam mengerjakan perintah itu mesti ada yang tidak sesuai dengan keinginan. Iya. Barakallahu fikum. Tanyakan saja ami-ami yang mengurus aparat MTF itu. Hah? Ketika diminta untuk barakallahu fikum melakukan sebuah tugas, apakah mereka mengerjakannya sesuai dengan keinginan? Mesti ada yang tidak sesuai. Iya, anak-anak umur segitu biasa masih labil barakallahu fikum. Tentunya mau tidak mau mesti ada dari tindakan Anas bin Malik yang tidak sesuai dengan maksud dan keinginan Nabi. Namun kata Anas tidak pernah keluar kata-kata yang demikian. Kenapa kamu melakukan yang demikian dengan cara demikian? Tidak pernah komentar. Ya, apapun yang dilakukan oleh Anas barakallahu fikum, ya diterima dan ditoleransi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun mungkin terkadang tidak sesuai dengan keinginan. Wala qala li li syai'in lam asna'hu ala sana'ta hadha hakadha. Tidak pernah juga Nabi mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan. Beliau komentar dengan, kenapa kamu tidak melakukan ini dengan cara yang demikian? Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kata Anas, Rasul tidak pernah berkomentar terhadap tindakan-tindakan yang aku lakukan. Barakallahu fikum. Apapun yang aku layani untuk beliau, beliau selalu menerimanya. Pak Ikhwan ya. Baik. Sehingga dari hadis ini sangat jelas, barakallahu fikum, terdapat faedah. Baik, bagi kita untuk al-afwu anil khadim. Iya, berusaha memaafkan, memberikan toleransi, barakallahu fikum, kemudahan kepada khadim, kepada para pembantu. Barakallahu fikum. Ya, ini khusus di rumah mereka yang memiliki pembantu. Ya, baik, barakallahu fikum. Sehingga adab Islam, barakallahu fikum, ya kita sering-sering atau banyak memberikan kemaafan ataupun toleransi kepada mereka. Iya. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada pembantu tadi ada beberapa hasil kerjanya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ikhwan ya. Baik. Itu selayaknya untuk ditoleransi, barakallahu fikum. Dan dari hadis ini juga terdapat faedah bagi kita, barakallahu fikum, untuk menjauhi sikap bawel menjadi seorang tuan gitu ya. Dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar gitu ya. Yang itu ini ibu-ibu ya, bukan yang bapak-bapak. Barakallahu fikum. Ini kenapa baju saya mana ini satu? Itu ya. Afwannya. Wah, ayamnya bisa afwan ini. Barakallahu fikum. Itu tadi masih basah, belum kering. Loh, kok gak dicuci bareng-bareng sih? Iya, tadi kan itu nyonya pakai ke pasar. Masa mau saya cuci? Nah, gitu ya, Fan ya. Hei. Barakallahu fikum. Pinter juga kamu menjawab ya. Hei, barakallahu fikum. Apalagi tahu-tahu komentar lagi. Barakallahu fikum. Hei, itu bukan bimbingan Islam. Iya. Yeah. Sehingga dianjurkan bagi kita kepada para pembantu, barakallahu fikum, untuk bisa tayyib memberikan kemaafan ataupun toleransi terhadap tindakan ataupun hasil kerja mereka. Paham ikhwan? Tayyib. Namun di sini ada beberapa catatan, barakallahu fikum. Hal itu terkait dengan urusan dunia. Iya, dengan urusan pribadi kita. Kalau ada beberapa tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, kita dianjurkan untuk bisa lapang dada. Iya, bisa barakallahu fikum, ya menerima itu semua. Baik, barakallahu fikum. Tetapi kalau pelanggaran yang dia lakukan itu sudah terkait dengan masalah syariat, kita harus tegas. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Mang, kemana tadi kok gak sholat jamaah? Iya Den, tadi soalnya cuci mobil. Nanti cuci mobilnya, sholat jamaah dulu. Gitu, baru tegas ya. Barakallahu fikum. Baik. Mang, tadi kemana? Kok gak ikut sholat jumat? Iya Den, tadi disuruh ibu belanja ke pasar. Aduh, 1000. Barakallahu fikum. 1000 ya? Ya bilang sama ibu. Ya, sholat jumat dulu bu, baru ke pasar. Oh iya Den, itu barakallahu fikum. Paham kan ya? Itu kalau terkait dengan masalah syar'i. Kalau dia melakukan pelanggaran, ya harus ditindaki dengan tegas. Barakallahu fikum. Hey. Wallahu ta'ala alam bishawab. Apakah hadis yang melarang memakai cincin besi itu sahih? Naam, disahihkan oleh Syekh Albani. Barakallahu fikum. Apakah Imam Bonjol itu salafi? Barakallahu fikum. Baik. Kalau dari yang pernah Anda baca, itu dari pembahasannya Al-Akh Mujahid, tahu ya, ahli sejarah salafi, barakallahu fikum, dari buku-buku sejarah yang beliau bongkar, barakallahu fikum, menunjukkan pada beliau ini ada i'tiqad Asy'ariyah, ya. Walaupun pada sebagian amaliyah dan tindakan beliau itu mengisyaratkan ke arah sana, barakallahu fikum. Sehingga wallahu taala alam bisawab, apakah bisa dikatakan sebagai salafi yang murni, barakallahu fikum. Al muadzin yuadzin awal. Baik. Di sini ada beberapa request pertanyaan, barakallahu fikum. Yang pertama, apakah pembantu dan budak itu sama? Tidak sama. Mohon ya. Baik, jangan macam-macam ya. Baik, pembantunya perempuan, wah bahaya, barakallahu fikum. Baik, tidak sama antara pembantu dan budak, barakallahu fikum. Iya, secara bahasa Arabnya, kalau pembantu itu khadim, kalau budak itu abd, barakallahu fikum. Sehingga memiliki hukum yang berbeda. Apakah Abu Hurairah pembantunya Rasul? Bukan, barakallahu fikum. Kalau dikatakan sebagai profesi pembantu, bukan. Tapi beberapa keadaan atau kondisi beliau pernah membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang mulazim senantiasa membantu Rasul itu Ma'ruf Anas bin Malik. Baik. Siapakah yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Abu Hurairah atau Anas bin Malik dengan nas dari Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Muqidhah? Abu Hurairah. Iya. Ahfadhu as-sahabah barakallahu fikum. Baik. Bolehkah kita mengambil pembantu wanita dalam keadaan di rumah kita ada laki-laki atau sebaliknya, barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama terkait dengan pembantu, barakallahu fikum. Iya. Selama kita masih bisa mengerjakan urusan rumah tangga tadi dengan sendirinya, itu yang lebih utama. Iya. Dan itu yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika barakallahu fikum putri beliau Fatimah mengeluh kepada Rasul dengan pekerjaan rumah yang begitu berat, tayyib, pengennya minta pembantu dari Rasul. Maka Rasul mengatakan, "Ala aduluki khairun min dzalik?" Maukah kamu saya tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Maka Rasul menganjurkan kepada Fatimah untuk berzikir sebelum tidur, barakallahu fikum. Itu akan memberikan kekuatan kepada kamu, barakallahu fikum, ketika bangun pada pagi harinya. Paham kan ya? Baik. Itu kalau kita mampu mengerjakan pekerjaan rumah tadi, barakallahu fikum, dengan sendiri. Itu yang lebih aula. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Namun apabila dikarenakan memang terlalu banyak, iya, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, kita juga punya kegiatan yang lain di luar, barakallahu fikum. Tayyib, mau tidak mau harus mengambil yang namanya pembantu, barakallahu fikum. Tayyib, terkait dengan masalah ini harus dikondisikan rumahnya. Iya. Kalau di rumah ada akhwatnya, barakallahu fikum, kalau mengambil pembantu laki-laki juga harus dibatasi ruang geraknya. Ikhwan ya. Tayyib, ruang kerja kamu dari sini sampai sini ya, jangan masuk ruangan ini. Paham kan ya? Tayyib. Begitu juga kalau pembantunya wanita, di dalam rumah juga ada laki-lakinya, juga dibatasi ruang geraknya. Paham kan ya? Tayyib. Sehingga barakallahu fikum tinggal mengkondisikannya saja, barakallahu fikum. Itu tidak mengapa. Tapi kalau dibiarkan bebas, barakallahu fikum, yang laki-laki bertemu dengan tuannya yang perempuan bertemu dengan yang laki-laki, itu khatir, barakallahu fikum, bahaya. Ciri-ciri orang soleh itu gimana? Orang soleh itu adalah orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia akan dikatakan sebagai salih, barakallahu fikum. Apa hukumnya mencabut uban? Tidak diperbolehkan. Rasul mengatakan, la tantifu syaibah. Jangan Anda mencabut uban Anda, barakallahu fikum. Baik. yang disyariatkan bagi kita adalah menyemir ya rambut selain dari warna hitam. Pengen ya, bukan dicabut ubannya tadi, tapi disemir barakallahu fikum ya, dengan selain warna hitam. Dan terkait dengan menyemir rambut barakallahu fikum itu dengan illah ada ubannya. Ya, bukan seperti anak muda sekarang. Barakallahu fikum, katanya boleh menyemir rambut. Ya sudah, rambutnya masih hitam disemir. Ya, kayak anak-anak funky itu barakallahu fikum. Ya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang warna loreng-loreng abri gitu barakallahu fikum. Ya, itu justru tasyabbuh bil kuffar. Paham ya, ikhwan? Baik. Yang diizinkan menyemir rambut yaitu ketika ada illah tadi. Iya, ketika ada uban pada rambutnya barakallahu fikum. Maka diizinkan bagi kita untuk menyemirnya. Barakallahu fikum. Baik. Dan untuk jenis semirnya juga dicari jenis semir rambut yang tidak menutup pori-pori. Iya. Itu terkait nanti dengan ahkamul wudu barakallahu fikum. Apakah boleh mencabut jenggot yang masih pendek? Tidak boleh, barakallahu fikum. Biarkan saja. Iya. Enggak rapi, Ustaz. Masa yang satu pendek, yang satu panjang, yang satu sedang, lucu, Ustaz. Ya enggak apa-apa, lucu tapi kan imut-imut, barakallahu fikum. Ya, sunah Rasul. Baik. Dan itu pernah terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, seingat saya dalam sebuah riwayat ada seorang sahabi yang jenggotnya itu jarang-jarang barakallahu fikum. Rasul melihat dia senyum. Gitu ya. Wah, kok Rasul senyum ini? Maksudnya apa? Besoknya dicukur sama dia barakallahu fikum. Ketemu lagi sama Rasul cemberut. Ya Rasulnya. Loh, kok cemberut? Kenapa Rasul? Ya saya senyum kemarin ya senang lihat kamu memiliki jenggot gitu ya. Sekarang kok dicukur barakallahu fikum. Maka Rasul marah dengan tindakan tersebut. Sehingga ya biarkan saja tumbuh secara alami barakallahu fikum. Baik, sebagian pihak kan terlalu istijjal, tergesa-gesa ya. Dikasih minyak laba-laba gitu ya, barakallahu fikum, kalajengking, baik, kobra. Baik, biar apa? Biar cepat tumbuh, Ustaz. Iya, beli minyak di emper-emperan itu ya. Kan banyak yang jualan ya. Pasar-pasar itu penumbuh jambang dan jenggot barakallahu fikum. Ya enggak tumbuh-tumbuh juga. Iya. Barakallahu fikum. Ada yang bilang kalau semakin dicukur semakin tambah lembut, Ustaz. Iya, enggak boleh. Ayuhan ya. Hey, barakallahu fikum. Yang dilihat itu bukan lebetnya ya, akhi. Ya, yang dilihat itu tumbuh jenggotnya. Itu yang menyesuaikan dengan sunnahnya Rasul barakallahu fikum. Dan itu yang namanya jenggot barakallahu fikum itu kembali kepada faktor genetika. Iya, seseorang faktor keturunan barakallahu fikum. Iya, taib. Walaupun Anda sekuat tenaga apapun Anda upayakan barakallahu fikum untuk menggunakan obat apa saja, kalau memang tidak ada keturunan berjenggot dan belum waktunya berjenggot, itu jenggot agak metu. Paham kan ya? Taib. Barakallahu fikum. Sehingga ya biarkan dia alami itu tumbuh. Barakallahu fikum. Dan orang memang berbeda-beda waktu tumbuhnya jenggot. Ya, ada yang usia 12 tahun sudah tumbuh jenggotnya. Barakallahu fikum. Ada yang memasuki usia 30 tahun baru lebet jenggotnya. Macam-macam. Ya, tergantung dengan keadaan genetikanya masing-masing. Ayuhan ya. Sehingga ya sudah. Pasrah saja. Kalau memang ditakdirkan berjenggot, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya juga alhamdulillah. Barakallahu fikum. Gak usah pusing-pusing ya. Gak usah khawatir masalah jenggot. Barakallahu fikum. Biarkan dia tumbuh alami. Baik, mana yang sahih yang menawarkan Anas untuk menjadi pembantu Rasul, Ummu Sulaim atau Abu Thalhah? Barakallahu fikum. Kedua-duanya. Memang disebutkan dalam sebagian riwayat yang menawarkan adalah Ummu Sulaim. Kedua-duanya. Bagaimana orang yang mematikan HP-nya dalam keadaan ia masih sholat, apakah diperbolehkan seperti itu? Barakallahu fikum. Kalau memang HP-nya tadi mengganggu, ya, maka itu diperbolehkan. Itu gerakan yang dia gunakan untuk kemaslahatan sholat. Iya. Misalnya sedang sholat, barakallahu fikum, tiba-tiba HP-nya berdering gitu ya, telepon terus, Tidak mengapa Anda matikan. Ambil matikan. Itu gerakan yang digunakan untuk kemaslahatan salat. Dikarenakan itu mengganggu kekhusyuan. Paham ya, Fan ya? Sebagaimana Rasul, beliau bergerak barakallahu fikum mendekati sutrah. Paham ya, Fan ya? Baik, barakallahu fikum. Sehingga gerakan dalam salat kalau selama ada kemaslahatannya barakallahu fikum untuk salat itu diperbolehkan dan tidak ada batasan minimal 3 kali gerakan atau semisal dengannya. Ayyuhuma afdal ayya umman nas aqra'uhum lakin lam yahfadzil Qur'an tamaman am ahfadzuhum lakin qira'atuhu hakadha hakadha. Barakallahu. Mana yang lebih afdal? Yang mengimami itu adalah orang yang pandai membaca Quran namun dia belum hafal secara menyeluruh, atau yang hafal Al-Quran namun bacaannya ya demikianlah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau dari yang praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ahfadzuhum, yaitu yang paling banyak hafalannya. Iya. Barakallahu fikum. Itu peninjauan yang pertama. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah itu barakallahu fikum dilihat dari sisi tayyib keilmuannya. Paham kan ya? Baik. Barakallahu fikum. Kemudian usia, kemudian dan yang seterusnya. Barakallahu fikum. Baik, untuk terkait dengan imam, barakallahu fikum. Baik. Persyaratan atau yang harus diperhatikan menjadi seorang imam tentunya aqra'uhum li kitabillah. Yang dimaksudkan dengan aqra', yang pertama yaitu yang paling banyak hafalannya. Paham kan ya? Kemudian barakallahu fikum yang paling bagus bacaannya. Iya, sesuai dengan tartil tajwid barakallahu fikum itu pas. Baik. Kemudian terkait dengan dasar-dasar keilmuan tentang salat tadi khususnya dia harus menguasai. Iya. Baik, dia harus tahu apa yang dia lakukan ketika dia melakukan kelupaan atau penambahan. Iya, ketika sujud sahwi, apakah sebelum salam atau setelah salam, dia harus memiliki ilmunya. Barakallahu fikum. Baik. Situ yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Ya. Insyaallah di kalangan antum banyak yang memenuhi persyaratan, ya. Apa hukum membenci orang yang zalim? Barakallahu fikum. Baik. Orang yang zalim ya memang harus dibenci. Ikhwan ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum terkait dengan bentuk kezalimannya itu juga dirinci. Iya. Apakah kezalimannya itu terkait dengan hukuk kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada dirinya pribadi? Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan hukukullah maka barakallahu fikum tidak ada kemaafan baginya. Dalam artian orang yang demikian harus ditindaki dengan tegas. Tetapi kalau terkait dengan kepribadian kita atau diri kita barakallahu fikum, ayib, kita dianjurkan untuk memaafkan barakallahu fikum. Paham ya? Memaafkan dia. Yang kita benci adalah tindakan kezalimannya. Adapun orangnya, pribadinya barakallahu fikum, ayib, selama kezalimannya itu masih barakallahu fikum tidak melampaui batas, maka dimaafkan. Apa keutamaan orang yang menghibur teman yang sedang sedih? Barakallahu fikum. Ya. Ayib. Apa keutamaannya, Ikhwan? Hah? Al-jaza' min jinsil amal. Barakallahu fikum. Ya. Baik, Allah akan membalas amalan seorang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Maknanya Ketika dia sedih, tayyib, akan ada juga orang yang menghibur dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu di dunia. Di akhirat jelas. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan jemaah Umul Qura, tanyakan kepada Ustazuna. Apabila budak itu berzina dengan majikannya, apakah kita boleh bertindak kasar dengannya? Apa hukumnya? Budak dengan majikan itu boleh enggak berhubungan kira-kira, Iwan? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Loh, kok dikatakan berzina? Halal. Iya. Illa ma malakat aymanukum. Itu dalam ayat. Barakallahu fikum. Ya, ngapain Anda menghukum? Ya, syariat menghalalkannya. Baik. Bukan zina, barakallahu fikum. Ada salam dari Hendi Papua. Hah? Ada? Hendi Papua? Enggak ada. Ini. Hah? Allah musan. Jangan lagi ya main-main seperti itu. Bang Ikhwan. Iya. Awas kalau ketangkap. Baik. Barakallahu fikum. Wah, ini banyak salam, mana khawatir nanti salamnya juga salah orang ini. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab wa tafiyah al-qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu habibakumullah.